Kita nyanyi bareng ya. Ke apa salah awakku iki. Lebih keras. Kowe nganti. Mantap. Apa mergo kahanan nurepku iki melarat pondo sece karo urepmu. Aku nelongso mergo kita goyang bareng lagi, Rosabella. AN Promosindo, terima kasih.